masih membasah luka yang dulu pernah kau cipta. Kau sayat kembali di atas derita lama. Sertakan daun selada. Orang benci ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakah daya, segar diingatan kenangan kita bersama. Cinta yang telah berlalu ku simpan jadi sejarah. Daun selada. Orang benci ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakah daya,